saudara-saudaranya sesama ahli sunnah misalnya. Barakallahu fikum, ya, lebih nyaman tinggal hidup bersama orang-orang awam misalnya, ya, lebih senang mengambil sahabat, memilih teman orang-orang barakallahu fikum yang, ya, barakallahu fikum, na'am, tidak suka dengan agama misalnya. Nah, ini hati-hati. Ya, cahaya itu bisa hilang. Ya. Ketika barakallahu fikum ada himbauan ta'awun, na'am, dia sudah mulai menghilang misalnya, tidak mau lagi merapat. Ya. Na'am. Ya. Ini bukan urusanku, ini bukan urusanku misalnya. Barakallahu fikum. Na'am. Ya. Dan ini bisa hilang, cahaya itu bisa hilang. Barakallahu. Akan tetapi cahaya yang satu ini, yaitu cahaya sifat-sifat Allah Taala, dia tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah redup. Oleh karenanya apabila seorang hamba telah mengetahui, mengenal dan memasuki, mendapati cahaya yang ketiga ini barakallahu fikum, maka bisa jadi dialah yang Allah Subhanahu wa Taala pilih menjadi barakallahu fikum penduduk syurga Allah Tabaraka wa Taala. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengenal sekilas sebagaimana yang akan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkaitan tentang cahaya sifat-sifat Allah Tabaraka wa Taala barakallahu fikum, agar kita mampu untuk memasukinya, mampu untuk mendapatkannya, mampu untuk mengamalkan cahaya tersebut barakallahu fikum. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ya, pada pertemuan yang lalu Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala telah memulai pengenalan terhadap cahaya sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Nah, di antaranya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya cahaya, ya, sifat-sifat Allah tabaraka wa taala dia tidak akan redup, tidak akan padam, tidak akan hilang. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan yang sudah mendapatkan cahaya ini, siapa mereka? Maka akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, "War rusulu minal malaikah alaihim shalatu wassalam." Dan para utusan dari kalangan para malaikat. Nah, inilah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah mendapati cahaya tersebut, cahaya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Baina sa'idi ilaihi bil amr wa nazilin min 'indihi bihi." Ya. Yaitu para utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat ini, barakallahu fikum, ya, mereka itu di antara naik menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan perintah dan turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala juga dengan perintah. Jadi inilah aktivitas para malaikat. Barakallahu fikum, ya. Tatkala mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintahnya dia. Ketika mereka turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itu juga karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kehidupannya selalu dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak membangkang. Mereka mengikutinya, mereka mematuhinya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wa awamiruhu wa marasimuhu muta'aqibatun 'ala ta'aqubil ayat. Ya. Dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tugas-tugas Allah Subhanahu wa taala saling bergantian. Ala ta'aqubi al-ayat, atas bersusulannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang mereka lakukan setiap hari, tidak pernah ada kesempatan untuk mereka lalai dari apa? Dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mereka laksanakan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala tugaskan mereka untuk tugas ini dan itu, mereka kerjakan. Ya, barakallahu. Ini Al-Imam Al-Qayyim ingin sedang menggambarkan seorang apabila sudah mendapati cahaya sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala, maka seperti inilah keadaannya. Seperti para malaikat. Ya, barakallahu fikum. mereka sudah diciptakan oleh Allah dari cahaya itu sendiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Dan mereka juga telah mendapati, nah, mengenal, mengetahui cahaya yang paling tinggi yang tidak akan pernah punah, yaitu cahaya sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Sehingga reaksi mereka, ya, ingat kisah Nabi Adam alaihi salatu wasalam, tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersujud kepada Adam, apakah para malaikat membantahnya? Apakah para malaikat membantah Allah ataupun menjawab Allah dengan logika mereka sebagaimana iblis menjawab Allah Subhanahu wa taala atas perintah tersebut dengan logikanya? Tidak. Apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, masuk akal maupun tidak masuk akal di sisi mereka, mereka tetap sami'na wa ata'na. Mereka tunduk dan patuh. Kenapa? Karena mereka telah mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antaranya apa? Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan sesuatu, itu tidak mungkin akan membuat hamba itu terdolimi. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan sesuatu, mensyariatkan sesuatu, tidak mungkin itu akan mendolimi hambanya, memudaratkan hambanya. Contoh kita, ya, barakallahu fikum, hari ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya secara penampilan, ya, yang sering terjadi, yang sering banyak manusia barakallahu fikum tidak berani untuk mengambil sikap ini, apa? Membiarkan jenggot, yang menaikkan celana di atas mata kaki, para wanitanya harus menutupi aurat mereka barakallahu fikum. Nah, seolah-olah di tengah-tengah manusia ini, Allah kok kayak sedang mendolimi saya ini, apabila hamba tersebut tidak mengenal sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kok saya di tengah-tengah kerumunan manusia aneh sendiri? Ya. Barakallahu fikum. Apabila ada rasa-rasa itu sehingga dia meninggalkan, dia belum mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia belum mengenal sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Tetapi hamba itu terdolimi oleh perbuatannya sendiri. Nah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang mendoliminya. Ingat, yang makna zalim berarti apa? Berarti perbuatan yang tidak adil. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Bijaksana. Ini di antara nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala. Sehingga berapa banyak di antara manusia ragu untuk menjalani syariat ini. Berat untuk mengamalkan syariat ini. Apa penyebabnya? Karena dia belum mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang lain-lainnya daripada syariat Allah Subhanahu wa taala yang dianggap ini kok seperti Allah memudharati saya, menzalimi saya, padahal itu syariat. Ya. Barakallahu. Maka kita harus waspada dari pemikiran-pemikiran seperti ini. Para malaikat tidak pernah merasa gengsi, tidak barakallahu pernah merasa naaf, ya, rendah tatkala tunduk kepada Adam ataupun bersujud kepada Adam tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Tidak sebagaimana iblis laknatullah alaih yang merasa tinggi, merasa dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pantas untuk bersujud kepada Adam, sehingga dia membantah Allah dengan logika. Nah, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Ya, kata iblis laknatullah alaih. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia, engkau ciptakan dia dari tanah. Ini logikanya iblis. Sekali lagi, kalau logika itu di dunia saja sudah salah. Apakah api lebih utama daripada tanah? Coba kita lihat manfaat api dengan tanah. Siapa yang lebih manfaat? Siapa yang lebih banyak manfaatnya? Dan siapa yang lebih banyak mudaratnya? Ya, nah, ya, iblis coba memakai logika ini. Padahal di dunia tanah lebih jauh banyak manfaatnya. Tempat berdiam, tempat hidup, tempat sumber kehidupan, baik manusia maupun tumbuhan. Api ada manfaatnya, tapi lebih sedikit dibandingkan mudaratnya. Ya. Barakallahu fikum. Nah ini apabila syariat mau dijawab dengan akal, tentu akalnya, akal manusia, akal makhluk itu lemah, tidak akan mampu barakallahu fikum membantah membantah daripada syariat agama Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga inilah keadaan para malaikat. Ya. Nah, mereka selalu senantiasa menjalankan perintah tugas silih saling bergantian. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, nafidhatun bihasabi iradatihi. Ya. Nah. Ya. Semuanya terlaksana sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Famasyaakan kama syaa. Dan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Fil waqti alladhi yasha'a 'ala alwajhi alladhi yasha'. Pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki sesuai dengan barakallahu fikum bentuk yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, jadi setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat itu dilaksanakan persis, tidak dikurang-kurangi, tidak dilebih-lebihkan oleh para malaikat. Nah, mereka sami'na wa ata'na, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala perintah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mereka menguranginya ataupun melebihkannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan kehendaki barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, min ghairi ziyadatin wala nuqsanin. Ya. Nah. Dan ya, tanpa pengurangan ataupun tanpa penambahan dan tanpa pengurangan sebagaimana kita sebutkan tadi, wala taqadduma wala ta'akhur, dan tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan, tanpa dimajukan dan tanpa diakhirkan. Ketika Allah perintahkan segera, saat itu juga dia jalan, tidak ditunda-tunda ya, ataupun dia lebih dulu. Maksudnya apa? Kalau bahasa kita inisiatif ataupun mengkreasikan inovasi. Nah, ibadah itu tidak ada inovasi, tidak boleh inovasi. Ya. Tidak boleh berinovasi, tidak boleh berkreativitas di dalam ibadah, tidak boleh. Berbeda dalam urusan dunia. Ya, buat inovasi ini, inovasi itu silakan, tapi urusan agama tidak boleh berkreativitas di situ. Karena agama itu sudah ditentukan jalannya, caranya, waktunya, barakallahu fikum, bentuknya ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Sehingga para malaikat tatkala diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berinovasi, tidak apa? Inisiatif untuk melakukan sebuah ibadah, sebuah syariat, tidak. Dan mereka juga tidak mengurangi. Ya. Nah, tapi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan barakallahu fikum. Kapan dia, waktunya kapan? Allah Subhanahu wa taala ataupun para malaikat menjalaninya barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa amruhu wa sultanuhu nafidhun fis samawati wa afariha. Dan perintah Allah, kekuasaan Allah terlaksana di langit dan seluruh isinya. Fil ardi wa ma 'alayha wa ma tahtaha, dan juga perintah Allah, kekuasaan Allah terlaksana di bumi dan di atas bumi dan di bawah bumi. Wa fil bihari wan najwi. Ya, wa fil bihari wa jawi. Ya. Dan ya, di lautan dan di udara. Ya. وبسائر أجزاء العالم وذراته, dan juga pada semua lapisan alam dan unsur-unsurnya. يُقَلِّبُهَا وَيُصَرِّفُهَا, dialah Allah Subhanahu wa taala yang barakallahu fikum akan membolak-balikkan keadaan tersebut, alam tersebut, dunia tersebut dan isi-isinya dan unsur-unsur di dalamnya. Barakallahu, dan juga akan membandingkannya. وَيُحْدِيثُ فِيهَا مَا يَشَاءُ, dan berbuat padanya apa-apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Dan sungguh semuanya ada pada barakallahu fikum cakupan ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. وَأَحْطَ كُلَّ شَيْءٍ عَدَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَى. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghitung segala sesuatu. وَوَتِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَحِكْمَةً. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencakup pada segala sesuatu rahmat dan kebijakannya barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin rahimana rahimullah, dari sini kita telah mengetahui bahwasanya ada makhluk yang sudah mendapati cahaya yang paling tinggi ini, yang tidak akan punah ini, yang tidak akan pernah pudar ini, yaitu siapa? Para malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan langsung contoh gambaran konkret agar manusia yang memang tidak diciptakan dari cahaya, kita diciptakan dari al-tin, ya, barakallahu fikum, na'am, ya, agar terinspirasi, ya, na'am, sebagaimana para malaikat, artinya bukan harus seperti para malaikat, karena kita tidak mampu, kita ini Bani Adam, kullu Bani Adam khata', setiap Bani Adam ini pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik manusia makhluk yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi apa? Kita manusia biasa tidak mungkin sama dengan malaikat. Tapi disebutkan malaikat sebagai penggambaran bahwasanya ada makhluk pada derajat ini. Ya. Ada makhluk pada derajat ini yaitu mendapati cahaya sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga apa? Sehingga seperti itulah keadaan mereka. Seperti itulah aktivitas mereka, seperti itulah kehidupan mereka. Nah, barakallahu fikum. Menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, tidak terlambat, tidak mendahului perintah Allah tabaraka wa taala. Nah, tidak pernah salah. Ya, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Syiah rafidhah. Ya, yang ekstrim, barakallahu fikum. Yang mereka mengatakan bahwasanya Jibril telah salah dalam menyampaikan wahyu. Harusnya wahyu itu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi ini salah kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita perhatikan, ya, barakallahu fikum, ketika tahiyat akhir itu orang-orang Syiah rafidhah membentak-bentakkan tangannya itu sebagai isyarat bahwasanya apa? Bahwasanya Jibril salah dalam menurunkan wahyu. Bukan gini ya, bukan. Tapi bentak-bentak, angkat matangannya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sebagai ekspresi ungkapan bahwasannya Jibril salah dalam menurunkan wahyu, menurunkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya wahyu itu kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi ini turun kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Padahal para malaikat tidak pernah salah dalam apa? Menjalankan tugasnya. Barakallahu fikum. Nah, mereka senantiasa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, seperti itulah gambaran makhluk yaitu para malaikat yang mendapati cahaya Allah tabaraka wa ta'ala, itu cahaya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga baik walidin rahimahumullah, kita harus mengenal sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala agar kita yakin, agar kita timbul rasa al-khawf ar-raja, rasa takut dan rasa harap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tatkala kita mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti setiap aktivitas kita akan terkontrol, akan terkondisikan. Kenapa? Karena kita tahu. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga kita takut khawatir apabila lisan ini mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, sehingga terjaga lisan ini. Nah, itu maksudnya. Ya, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Sifat Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Sehingga kita apa? Terkontrol aktivitas kita untuk melakukan perkara-perkara yang apa? Yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita lakukan adalah apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang mengenal cahaya Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah akan menyebutkan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan beliau contohkan di antara cahaya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah taala, وَوَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتِ, dan telah menggapai pendengaran Allah Subhanahu wa taala semua ya suara-suara. Jadi maksudnya nah ini Imam Al-Qayyim akan menyebutkan Allah itu Maha mendengar. Jadi semua suara makhluk itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik suara makhluk yang paling kecil, nah makhluk hidup maupun makhluk benda mati. Benda mati misalnya ya suara batu misalnya yang jatuh misalnya, atau yang bergeser sedikit, suara pasir ya barakallahu fikum yang bergeser sedikit Allah mendengarnya. Apalagi suara-suara makhluk manusia dimanapun berada Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Nah ini Al-Imam Al-Qayyim ingin mengingatkan kita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Sehingga apa? Kita harus waspada. Harus waspada agar tidak terjatuh kepada kalimat-kalimat yang jelek. Dan harus termotivasi untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus. Berzikir, ya, berucap dengan kalimat-kalimat yang santun. Barakallahu fikum. Naam. Ya, ini tujuannya. Mengenal cahaya sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala, salah satunya apa? Maha mendengar. Fala taqtalifu alaihi wa la tashtabihu alaihi. Tidak ada yang lolos dari Allah Tabaraka wa taala dan tidak ada yang tersamarkan dari sisi Allah Tabaraka wa taala. Tidak ada satu suara pun yang lolos dari pendengaran Allah. Ya, barakallahu fikum. Dan tidak ada satu suara pun yang tersamarkan dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Nah, kalau manusia mungkin ada suara apa ya? Tersamarkan. Ada suara, tapi suara apa ya? Barakallahu fiik. Contoh misalnya seperti ada pengumuman-pengumuman misalnya, harus dengar secara seksama. Kalau enggak fokus tersamar nanti suaranya misalnya di masjid-masjid misalnya ada pengumuman. Barakallahu fiik. Naam. Ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada suara yang tersamarkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Bal yasma'u dhajijaha bikhtilafi lughatiha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendengar keributan dengan berbagai macam bahasa. Lihat bagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak hanya manusia, tidak hanya jin, bahkan makhluk-makhluk yang lainnya, baik dedaunan, tumbuhan maupun para binatang, semua bersuara. Keributan-keributan ini tidak mengganggu eksistensi mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, keributan-keributan di alam dunia ini tidak mengganggu tatkala Allah Subhanahu wa taala sedang mendengar ucapan si fulan. Nah, tidak terganggu dengan berbagai macam keributan. Barakallahu fikum. Nah, tidak seperti manusia, ya, lagi ngobrol lewat motor, ya sedikit geber langsung terganggu. Ya, tadi ngomong apa? Ya, barakallahu fikum. Atau suaranya dikeraskan agar jelas misalnya. Tapi Allah Tabaraka wa taala tidak terganggu dengan ini. Ya, bahkan berbagai macam bahasa disebut oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya, tidak hanya bahasa Arab. Ya, seluruh bahasa di muka bumi ini, bahkan bahasa jin, bahasa binatang, bahasa hewan, Allah Subhanahu wa taala mengenalnya, mengetahuinya. Barakallahu fikum. Ala kathrati hajatiha, atas berbagai macam kebutuhan-kebutuhan. Jadi berbagai macam permintaan yang diminta oleh seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan terluputkan dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. La yushghiluhu sam'un an sam'in. Barakallahu fikum. Dan tidak akan tersibukkan pendengaran Allah Subhanahu wa taala dengan pendengaran yang lainnya. Jadi berapa banyak orang yang hari ini sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. ya, di belahan bumi sana sedang berdoa meminta kepada Allah, di belahan bumi sini berdoa meminta kepada Allah. Allah tidak sibuk tersibukkan. Semuanya bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berapa banyak di antara manusia yang di hari yang bersamaan, di waktu yang bersamaan, di detik yang bersamaan, miliaran manusia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan terluputkan setiap permintaan yang diminta oleh manusia ketika itu, barakallahu fikum. Nah, ya. Wala taghliduhu kathratul masail, dan tidak akan terjadi kesalahan ya karena banyaknya permasalahan-permasalahannya. Tidak akan terjadi kesalahan, maksudnya salah menerima, salah dengar atas berbagai macam permintaan manusia. Ya, barakallahu fikum. Tidak akan pernah salah. Barakallahu, tidak akan pernah tertukar. Ya. Barakallahu fikum. Ya, tidak akan pernah tertukar. Bahkan bukan hanya kalimat yang keluar. Ya. Terkadang ada ya kan, ada di antara kita yang berdoa itu terkadang tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata. Mengutarakan dengan kata-kata susah. Tapi maksud hati itu ini yang saya inginkan. Ya. Maksud hati saya menginginkan maksudnya ini. Ya. Barakallahu fikum. Tapi terkadang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata tatkala berdoa. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah. Allah tahu apa yang diinginkan, dimaksudkan walaupun bertolak belakang dengan lisan yang diucapkan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tapi maksudnya tidak akan salah. Loh, kamu kan tadi mintanya ini. Bukan ya Allah, maksud saya bukan ini, cuma saya ngomongnya ini. Maksud saya bukan ini. Tidak akan pernah demikian. Allah tahu apa isi hati kita, lubuk hati kita yang paling dalam, Allah mengetahuinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Naam, ya itulah Allah Subhanahu wa taala mendengar setiap permasalahan yang terjadi yang diminta oleh hamba-hambanya, barakallahu fikum. Wala yataghramu bil haizawil hajat. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan mendengar keluh kesah ya hamba-hamba ataupun orang-orang yang membutuhkan. Ya. Nah, tidak akan pernah bosan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Setiap detik orang itu silih berganti meminta kepada Allah tabarakallahu taala. Allah tidak pernah bosan, tidak pernah istirahat. Tidak pernah meminta waktu istirahat untuk ya nyanyi dulu lah, istirahat dulu. Dengar terus permintaan orang-orang, tidak. Ya. Setiap detik, setiap waktu, ya, kapanpun itu Allah Subhanahu wa taala mendengar, tidak akan pernah bosan. Oleh karena itu, ya, barakallahu fikum, seorang hamba yang telah mengenal cahaya ini, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, khususnya Maha Pendengarnya Allah tabaraka taala, maka dia tidak akan pernah merasa malu dan bosan untuk berdoa meminta kepada Allah tabaraka taala. Malu dari sisi mana? Ya, aku sudah maksiat terus malah minta lagi sama Allah. Kan malu ya. Jangan pernah begitu. Barakallahu fikum. Bosan. Ya Allah, bosan doa terus dikabulkan juga enggak. Hati-hati, ini orang yang belum mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dengan tiga cara. Cara yang pertama, Allah Subhanahu wa taala langsung kabulkan tatkala meminta, ya Allah, ya, aku memohon ini dan itu ya Allah. Allah kabulkan di dunia. Apakah langsung ketika dia meminta atau Allah tunda beberapa waktu tapi masih di dunia? Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan Allah kabulkan? Tidak langsung ketika itu, tapi Allah beri waktu dulu yang panjang sampai beliau berusia lanjut baru Allah kabulkan. Ya, barakallahu fikum. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala kabulkan di dunia. Jadi sabar. Atau dengan cara yang kedua. Apa itu cara yang kedua? Allah Subhanahu wa taala memang tidak mengabulkan doa yang diminta, tapi Allah gantikan dengan ganti yang sepadan dengan apa yang dia minta. Contoh misal dia meminta apa? Meminta agar dapat rumah misalnya. Ini masih kontrak, ya Allah. Ya, mudahkan aku agar aku bisa punya rumah sendiri. Belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah ganti dapat dia diselamatkan dari gempa bumi misalnya. Ya, diselamatkan rumah yang tersebut runtuh hancur. Tapi dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat dia, selamat dari kematian. Selamat dari apa? Runtuhan rumah yang tersebut misalnya. Memang Allah tidak kabulkan dia untuk bisa punya rumah sendiri, tapi Allah kabulkan dengan cara yang lain yang sepadan dengan apa yang dia minta. Dipahami ya? Barakallahu. Nah, itu juga termasuk pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak apabila orang disuruh memilih, ya. Baik, saya kabulkan engkau rumah misalnya. Ya, barakallahu. Tapi tidak lama rumah itu akan hancur. Ya. Dan engkau bisa jadi termasuk orang yang tertimpa di dalamnya. Pasti dia akan ngontrak saja ya Allah, ngontrak aja. Enggak usah saya punya rumah atau apa, yang penting saya selamat. Pasti dia akan memilih itu. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, nah, sehingga jangan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok enggak dikabulkan doa, kok enggak dikabulkan doa? Padahal berapa banyak mungkin Allah sudah mengabulkan dengan mengganti dengan doa yang sepadan yang dia minta. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa, Allah tunda doa tersebut di dunia, Allah simpan apa yang kita minta di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Allah sudah simpan. Barakallahu fikum. Kita minta rumah misalnya, enggak dikabulkan sama dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah simpan di surga-Nya Allah Tabaraka wa taala. Kita minta kendaraan misalnya, Allah tak kabulkan, tapi sudah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga-Nya Allah Tabaraka wa taala. Sehingga harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha mengabulkan doa. Ini harus kita yakin. Ya. Nah, sehingga apabila meminta kepada Allah, tidak akan pernah bosan kita, tidak akan pernah jenuh, tidak pernah merasa pesimis dengan tidak dikabulkannya doa oleh Allah Taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa, memiliki sifat pengkabulan mengabulkan doa. Ya, barakallahu fiik. Nah. Kemudian qul fi din rahimana wa rahimakumullah, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah taala, wa ahata basaruhu bi jami'il mar'iyat. Nah, sekarang yang berikutnya Imam Al-Qayyim ingin menyebutkan sifat yang berikutnya lainnya, yaitu Maha melihat. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, dan semuanya terpantau dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Fa yara dhabiban namlati sauda ala sakhrati samma fi al-lailati dhulma. Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, Maha melihat segala sesuatu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat semut, ya, yang merayap, ya, semut hitam yang merayap, ala sakhrati samma, di atas batu hitam yang keras, fil lailatil dhulma, di malam yang gelap. Ya, Allah Maha melihat semut kecil hitam jalan di batu yang keras dan hitam di malam yang gelap gulita tanpa ada sinar. Allah melihat, Allah mengetahui ada gerakan itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Fal ghaibu 'indahu syahada. Ya. Maka yang ghaib, yang tidak terlihat insyaallah Subhanahu wa taala terlihat. Yang ghaib, yang tidak terlihat di sisi makhluk, tapi di sisi Allah Tabaraka wa taala Allah melihat. Artinya tidak hanya benda yang memang ada, tapi benda yang ghaib pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sehingga termasuk perkara yang batil tatkala meyakini bahwasanya ada makhluk yang mengetahui alam gaib, yang mengetahui alam yang tidak terlihat, yang mengetahui barakallahu fikum na'am benda yang tidak terlihat. Seperti siapa? Seperti dukun. Ya, barakallahu fikum, yang mengaku bahwasanya bisa melihat yang benda yang tidak terlihat, misalnya kita kehilangan motor, tiba-tiba datang kepada dukun, ya, tanya motor kita sekarang ada di mana? Oh, dibilang di sini dan di sini. Kalaupun itu benar, barakallahu, yakinlah itu bukan kerjanya sendiri, bukan. Bukan kerjanya dukun itu sendiri, karena makhluk tidak mampu melihat. Bisa jadi dia bekerja sama dengan jin, yang memang jin itu melihat, menyampaikan kabar terhadap benda tersebut, saling membantu. Misalnya, ya, seorang dukun sedang meramal barakallahu fikum mau hilangnya motor itu sih tidak. Jadi itu ada jin itu berhubungan dengan di arah sini, di arah sana. Barakallahu fikum, na'am, menjelajahi ini dan itu. Untuk apa? Membantu dukun ini agar dukun ini terus dipercaya. Sehingga orang-orang datang kepadanya untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tujuannya. Sehingga mereka bahu-membahu untuk membantu dukun tersebut. Dan dukun itu bukan bisa dengan sendirinya, tidak. Ya. Barakallahu fikum. Nah, dan jin itu pula bukan dia juga bisa melihat yang lain, tidak. Tapi dia juga saling bahu-membahu membantu mencari tahu di mana letak, ya, keberadaan motor tersebut misalnya. Ya, barakallahu fikum. Hanya zat, satu-satunya zat yang mengetahui alam ghaib adalah sang penciptanya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, wasirru 'indahu 'alaniyah, dan yang rahasia insyaallah subhanahu wa ta'ala menjadi terbuka. Yang rahasia insyaallah subhanahu wa ta'ala Allah mengetahuinya. Tidak ada yang rahasia insyaallah tabaraka wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya'lamu sirra wa akhfa min as-sirr. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi lagi, ya, barakallahu fikum, di yang dari rahasia tersebut. Maksudnya apa? Barakallahu fikum, mungkin kalau kita bahasakan, ada rahasia yang terucapkan antara sama manusia, misalnya rahasia si fulan dengan si Allah. Semua orang tidak tahu kecuali dua orang ini. Allah tahu. Dan rahasia lebih daripada itu rahasia apa? Rahasia yang tidak pernah diucapkan oleh lisannya. Yang rahasia itu tersimpan dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Tidak pernah ada satu makhluk pun yang tahu, bahkan kedua orang tuanya ataupun anak-anaknya tidak mengetahuinya. Hanya tersimpan dalam hatinya. Allah mengetahui. Ini maksudnya yang lebih rahasia lagi. Rahasia yang lebih rahasia lagi. Kalau rahasia yang pertama mungkin apa? Mungkin rahasia antara dua orang. Jadi ada makhluk yang tahu satunya karena dia curahan. Allah tahu. Tapi ini rahasia yang lebih rahasia lagi, yang tidak pernah lisan ini saja tidak pernah berucap rahasia tersebut. Allah juga mengetahui rahasia dalam kondisi seperti itu, barakallahu fiik. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fasirru ma intawa 'alaihi dhamirul 'abdi. Ya, rahasia itu adalah apa yang tersimpan dari lubuk hati hamba. Ya. Wa khatara bi qalbi, dan yang terlintas dengan hatinya. Ini makna asir, makna rahasia. Yang disebut oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Yaitu apa yang tersimpan dalam hati seorang hamba, dan apa yang terlintas dengan hatinya. Kalau tersimpan kan akan teringat terus. Ada dalam hati kita tersimpan. Terlintas, pernah terpikirkan, kemudian lupa misalnya. Allah mengetahui. Hamba yang menyimpan rahasia itu saja lupa, tapi Allah mengetahui. Dia pernah berniat demikian, pernah bertekad demikian. Allah mengetahuinya. Barakallahu fiik. Walam yataharrak bihi asy-syabata, walam yataharrak bihi syabata. Dan kedua bibirnya tidak bergerak. Jadi rahasia dalam keadaan kedua bibirnya itu tidak berbicara, tidak mengungkapkan kalimat yang dirahasiakan tersebut. Allah mengetahuinya. Wa akhfa minhu, dan yang lebih daripada itu, malam yaqtur ba'd, apa-apa yang belum terlintas setelahnya. Jadi rahasia yang sudah terjadi, yang sudah ada, maupun yang berikutnya yang mau dirahasiakan dan berikutnya, Allah sudah mengetahuinya. Ya, rahasia yang sudah dirahasiakan atau yang rahasia yang akan dirahasiakan, itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Padahal dia belum memikirkannya, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwa nanti dia akan merahasiakan permasalahan ini. Ya, barakallahu fikum. Nah. Faya'lamu annahu sayaqturu biqalbihi kada wa kada fi waqti kada wa kada. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya bila terlintas di hatinya demikian dan demikian pada waktu demikian dan demikian. Masyaallah. Setiap waktu, setiap kondisi, setiap keadaan, baik terucap maupun tidak terucap, ya, tersimpan maupun terlintas, sudah ada maupun akan ada, Allah Tabaraka wa Taala mengetahuinya. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, apa tujuan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala menyebutkan sifat-sifat ini? Mungkin kita sudah paham, sudah sadar. Ya, nah, ya pastilah Allah seperti itu. Tapi terkadang sudahkah kita menemukan hal ini? Sudahkah kita menemukan cahaya ini? Padahal kita telah kita mengetahuinya. Itu yang menjadi pertanyaannya. Bagaimana gambarannya kita belum menemukan? Ya. Hal yang sudah kita ketahui tapi belum kita menemukannya, belum kita berpegang dengannya. Berapa sering kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas pada Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar? Berapa sering kita melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala Maha melihat? Ya. Barakallahu fikum. Nah, berapa sering kita menunda barakallahu fikum beramal saleh pada Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, melihatnya, mendengarnya? Barakallahu. Ini pertanyaannya. Kalau dibahas seperti ini tadi, sangat paham kita. Allah Maha mendengar jelas, tak perlu dirinci sebagaimana dirinci oleh Al-Imam Al-Qayyim pun kita sudah memahaminya, tapi tujuannya diangkat lagi permasalahan ini agar menyentuh hati kita barakallahu fikum. Agar kita teringat kembali, termotivasi lagi. Ini baru dua sifat, Maha mendengar, Maha melihat. Yang ini diakui oleh semua manusia. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Ya, inilah motivasi kepada diri kami pribadi dan kepada antum sekalian, barakallahu fikum, untuk senantiasa kita berupaya untuk meraih cahaya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ini, yaitu sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar tergambar aktivitas kita seperti mana aktivitas para malaikat yang mereka telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih mendapatkan cahaya ini dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan mustahil seorang hamba tidak mampu melakukan hal itu, bukan. Kenapa? Itu kan malaikat, kita kan tidak bisa menyamai malaikat. Bukan mustahil. Memang betul apabila kita disamakan persis tidak mungkin dengan para malaikat. Kenapa? Karena sifat manusia diciptakan dari tanah, dia pasti akan melakukan kesalahan. Namun jangan lupa, di antara faedah manusia diciptakan dari tanah, dia mudah terjatuh kepada kesalahan, tapi dia juga mudah untuk bertaubat. Berbeda dengan penciptaan dari cahaya, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Berbeda dengan penciptaan dari api, dia mudah untuk terjatuh kepada kesalahan dan tidak akan mau bertobat. Jadi inilah kesempurnaan kita. Ya, penciptaan manusia diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terjatuh kepada kesalahan, tapi kita bisa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mau bertobat dari kesalahan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, sehingga hampir mayoritas penduduk jannahnya Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk jannah dengan cara taubat Allah Taala, taubat kepada Allah Taala, dengan pintu taubat barakallahu fikum. Nah, ya, para sahabat Nabi Rasulullah alaihi wasallam yang sudah dipastikan masuk syurga oleh Allah Taala, melalui pintu mana mereka membuka syurga dari Allah Taala? Diawali dengan pintu taubat kepada Allah Taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, jadi jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ah, kenapa saya tidak diciptakan dari cahaya saja ya Allah? Ya, justru dia gagal pahami. Ya, justru kita makhluk paling mulia, lebih mulia daripada makhluk yang lainnya karena kita diciptakan dengan penciptaan yang istimewa. Kita terjatuh kepada kesalahan, tapi justru dengan kesalahan tersebut Allah bisa meninggikan derajat kita. Itu dengan apa? Dengan taubat dan nasuha. والله تعالى على مستواه Wallahu ta'ala ala misawar. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhammad. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.